Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قل بالله الرحيم إن رحمكم الله جميعا di antara satu prinsip dakwah sunnah adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah memberikan akidah kaum muslimin dari kotoran-kotoran syirik, kotoran bid'ah, dan mentarbiyah mereka dengan akidah yang safiyah, akidah atau sunnah jamaah. Di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mutahharah. Tasfiyah suhuf ahlu sunnah yang membersihkan barisan ahlu sunnah dari al-ahwa wa hizbiyyin wal mabtunin membersihkan ahlu sunnah dari mereka-mereka dari al-ahwa wa hizbiyyin dan orang-orang yang terfitnah dengan hizbiyah, dengan fikrah-fikrah bid'iyah. Di antara ihwan rahiman rahimakumullah jami'an adalah tasfiyah komunitas ahli sunnah, tasfiyah lembaga-lembaga pendidikan ahli sunnah dari hasu, dari orang-orang jelek ia akan merusak komunitas ahli sunnah, ia akan merusak satu lembaga pendidikan tarbiyah ahli sunnah. Qul rahiman rahimakumullah jami'a. Dalam rangka tasfiyah wa tarbiyah disyaratkan al-munasahah, di antara yang dilakukan untuk menegakkan at-tasfiyah wa tarbiyah ditegakkan yang ingkar mungkar, dan mereka menjaga kaum muslimin ahlu sunnah salafiyin dari Hizbiyyin dan Muftunin ada satu prinsip at-tahdzir wal hajar. Tahdzir memperingatkan kaum muslimin terhusus ahlussunnah dari ahlussyar, wal hajar dan menghasut mereka untuk menjauhi ahlussyar. At-tahdzir wal hajar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat Allah Subhanahu dalam surat Ali Imran di awal-awal surat Ali Imran, "Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu an, "Wa idza ra'aita, ya, jika kamu melihat orang-orang yang berjidal tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang mutasyabihat, faulaik alladzina samallahu, mereka lah orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Fahruhum, maka hati-hatilah kalian dari mereka." Tahdzir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang mengikuti mutasyabihat. Bahkan terkait dengan akhlak, Nabi kita menyatakan ayatul munafik thalath, idza haddatha kadza wa wa'ida wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Berkata Imam Muhammad Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata Utsaimin rahimahullahu, hadis ini tahdzir. Tahdzir terhadap tiga sifat yang tercela, ya, senantiasa berdusta ketika berbicara, sering ingkar janji ketika berjanji, dan berkhianat ketika diberi amanah, dan juga tabligh rahimahullahu ta'ala, ini tahdzir, ya, terhadap orang-orang demikian sifatnya. Ketika seorang melihat ada senantiasa berdemikian perbuatannya, sering berdusta, sering khianat, sering ingkar janji, maka hati-hati darinya. Bahkan dalam satu hadis yang masyhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang hendak bertemu dengan beliau, dan beliau khawatir para sahabatnya salah memahami. Beliau khawatir ketika beliau berlemah lembut kepadanya, para sahabat menganggapnya orang baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tahdzir, memperingatkan para sahabat yang menyatakan, "Bi'sa akhul asyirah." Ini orang yang masuk ini. Orang yang masuk bertemu denganku adalah, ya, sejelek-jeleknya orang di keluarganya. Khon rahimun rahimakumullah jami'a. Demikian juga hajar. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhuddu fi haditsin ghair." Jika kalian melihat satu kaum yang yakhudduna fi ayatillah, kita baca tafsir para ulama kita, yakhudduna fi ayatillah itu umum, masuk padanya mereka yang membahas kebidahan-kebidahan, masuk pada mereka-mereka yang sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sikap yang dilakukan? Fa'arid anhum, menjauhlah kalian dari mereka, dari ahlu syar yang sedang berbicara bid'ah, yang sedang berbuat maksiat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka sahabatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabatnya, yang dari situ para ulama menyatakan al-hajar itu bukan hanya kepada ahli hawal bidah, juga hajar itu dilakukan kepada seorang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khana rahiman rahimakumullah jami'a syahid. At-tahdhir wal hajar itu adalah aslan, dua prinsip dalam manhaj ahlu sunnah, dalam rangka tasfiyah wa tarbiyah, menyelamatkan ahlu sunnah dari ahlu syar, membasihkan komunitas ahlu sunnah secara khusus dan kumpulan ahlu sunnah dari bahaya ahlu syar. Ahlul syar baik itu adalah ahlul ahwa wal hizbiyin wal maftunin, atau mereka-mereka yang sayul khuruq, yang jelek akhlak yang bermotot kepada ahlu sunnah. Yang terpenting, khana rahimun rahimakumullahu jami'a, at-tahdhir wal hajar itu harus dilakukan di atas syarat Allah Subhanahu wa taala, dan dilakukan semata-mata ikhlasillah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah satu prinsip agama, maka melakukanlah ibadah, dan ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlasillah Subhanahu wa taala dan mutabaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang ketika mentahdir, memperingatkan tentang satu orang, satu kelompok, ketika menghajar, menghasut musuh yang lain karena al-intiqam, karena dendam, karena hawa nafsu. Iya, ini ibadah dilakukan semata-mata lillah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, prinsip agama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah ini. Beberapa subuhat yang ada. Yang pertama, ikhwan rahiman rahimakumullahu jami'a, subhat yang dibantah para ulama kita yang menyatakan bahwasanya tahdhir itu harus disyaratkan ada dulu munasaha. Iya. Dalam keadaan syarruhu qalin tashar. Dalam keadaan kejelekan dia, kejahatan dia telah menyebar kemana-mana. Iya, ketika diperingatkan membantah dengan alasan kenapa saya diperingatkan, ditahdi dalam keadaan belum ada nasihat. Padahal syarruhu yadur ikhwatah yadur muslimin ahl sunnah. Ya, qul rahiman rahimakum Allahu jami'a. Dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika muncul bid'ah qadariyah sehingga para tabi'in berupaya menjawab, mencari jawaban, nasihat, wejangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah Yahya bin Ya'mur dengan sahabatnya ke Madinah, dan Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada beliau berdua bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Disampaikanlah kepada beliau tentang munculnya bid'ah qadariyah ma'bad juhani di Basrah. Ia menyatakan innal amra unuf, mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ibnu Umar belum bertemu. Ibnu Umar belum bertemu, apalagi memberikan nasihat. Namun syarrul qadariyah qad intashar, kejahatan bid'ah qadariyah telah menyebar, membahayakan umat. Maka ketika mendengar muncul seperti ini, bid'ah qadariyah membahayakan umat, kata beliau radhiyallahu anhu, ya, kabarkan kepada mereka, inni bari'un minhum wa innahum bura'u minna au minni. Katakan kepada mereka, aku Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berlepas dari mereka dan mereka telah bara dariku. Bahkan dengan tegas beliau menyatakan, walladhi nafsi Ibnu Umar biyadih, law anfaqa ahaduhum mithla uhudin zahaban ma qabilahu Allahu hatta yu'mina bil qadar. Tidak ada Ibnu Umar menunggu bertemu menasihati dulu, tidak. Karena syarruhum qad intashar, membahayakan umat, maka langsung Ibnu Umar memberikan tahdzir, memperingatkan bahaya mereka, dan bahkan dengan tegas menyatakan berlepas diri dari mereka. Ya. Yang kedua, ada sebagian menyatakan tahdzir itu khusus hanya ulama. Dulu tahun 90-an disuarakan oleh Yazid bin Jawas. Alhamdulillah kita dapatkan penjelasan dari banyak para ulama kita, di antara yang bisa antum baca dalam kitab Al-Bari Syarah Syarah Sunnah Al-Barbahari. Iya. Asy-Syaikh Al-Wadid hafizahullah taala, Syarabi hafizahullah taala, menegaskan salahnya fikrah semacam itu. Iya, al-mukhalafat itu bermacam-macam. Kalau mukhalafah yang jariyah, yang jelas nampak, itu mukhalafah. Ada ya seorang yang terlihat baik oleh orang lain, padahal kenyataannya dia tahu orang ini jelek. Dia peminum khamr, dia ya suka duduk dengan orang-orang jelek. Maka hakku lahu an yuhadzir ikhwatah wa ashabah. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan tentang ghibah yang mubah, tentang anwa' al-ghibah yang mubah. Beliau sebutkan diantaranya adalah itu, ketika kamu melihat seorang yang yataraddad, pulang pergi kepada seorang yang jelek, ya, dia kirain orang baik, orang saleh, ternyata orang yang jelek. Maka ya, seorang yang melihatnya, mengetahuinya, dia nasihati, ini orang yang mau belajar ke dia ini jelek, orang ini su, orang ini sa'il khuluq, dan seterusnya, dan mereka nasihat. Itu tahrir. Iya. Dia beritahu agar dalam rangka menjauhinya. Iya, apakah dia alim ulama atau dia talibul ilmi? Karena mukhalafat itu berbeda-beda. Ada yang memang daqiqah, yang sangat jelimet, yang butuh ya pembahasan para ulama. Ada yang jelas-jelas. Seorang misalnya muallim, mudarris, tapi tarikus sholah. Dia tarikus sholah. Jelas, tinggalkan sholat perkara yang jadi kemungkaran yang sangat jelas. Semua muslim tahu, ini mungkar. Ya, dia punya hak untuk menyatakan ini, yang guru kamu itu memang banyak ilmu, tapi dia enggak suka sholat. Sehingga ucapan mereka hizbiyin menyatakan tahrir itu khasun lil ulama batil, dan mereka sendiri perbuatan mereka batalkan ucapan tersebut. Ya, yang kedua, wahan rahiman rahimakumullahu jami'ah, yang membahayakan adalah subhat halabiyin, subhat atba' ruhaydi. Terkait dengan masalah hajar, yang menyatakan ya hajar itu kan harus ada manfaatnya. Ketika diboikot, dijauhi, dia itu bisa balik kepada sunnah. Iya. Tapi kok banyak sekarang kenyataannya orang-orang yang kita boikot itu semakin jauh. Ya, ini subhat yang membahayakan. Ini subhat harabiyin. Ini subhat Ibrahim Rafaidi. Dulu ketika dalam satu daurah mereka, saya dapat amanah untuk menyerahkan satu surat ke salah seorang pemateri mereka. Alhamdulillah beri taufik. Di perjalanan saya baca satu karya Syekh Al-Walid Syarabi Hafizahullah Ta'ala. yang membantah tentang nasihah Qadi Ibrahim Ruhaili. Alhamdulillah di perjalanan saya baca sardat. Karena amanah memberikan surat. Kemudian duduk di majlis tersebut. Subhanallah. Saya dengar di majlis yang saya duduk itu, apa yang disampaikan adalah beberapa syubhat yang dibantah oleh Syarabi Hafizah di kitab tersebut yang saya baca. Di antara seputar hajar yang saya ingin sampaikan. Sehingga ketika satu pertemuan saya sampaikan ke salah seorang ustaz kita, coba saya, mungkin saya salah paham, tapi saya dengar materi yang disampaikan itu apa yang dibahas oleh Syarabi dalam kitab tersebut tadi, Al-Bayan. Dan ternyata benar. Di antaranya tadi, yang namanya hajar itu harus ya menjadikan orang yang dihajar jadi baik. Kalau semakin jelek berarti salah, keliru. Ini ihwan rahimun rahimakumullah, syubhat halabiyin atba' Ali Hasan al-Halabi. Ini sufya syubhatnya atba' Ibrahim Ruhaili. Wa man dhahab madhhabahu. Hati-hati. Ya. Syabda Bukhari hafizahullah ta'ala juga punya buku membantah ya nasihat dari Ibrahim Ruhaili. Dan juga saya ingat pernah bacakan Ustaz Afif di sini Kitab Al-Hajar karya Syabda Bukhari hafizahullah ta'ala. Yang intinya hajar, memboikot setiap pihak yang jelek yang sudah boikot itu, masalahnya banyak. Bukannya terkait dengan pihak yang kita hajar. Yang paling utama yang saya katakan tadi, at-tahrir wal hajar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhu. Perintah Allah untuk berpaling menjauh dari ahlul batil. Ketika kita lakukan adalah ibadah, semata-mata melakukan sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah masalah yang pertama, ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tahdzir wal hajar. Walaupun dianggap tidak mempan. Wah, yang ditahdzirnya biasa aja, kok yang dihajarnya makin jauh? Itu ibadah. Yang kedua, itu bentuk kita mengamalkan prinsip al-wala wal bara. Ya, sebagai wujud pengamalan prinsip al-wala wal bara kita, tahdzir ahlul batil. Kita jauh dari batil. Yang ketiga, ikhwan rahiman rahimakumullah jami'an. Juga di sana masalah buah ahlu sunnah buat kaum muslim secara khusus, walaupun dia tidak kembali. Iya. Karena semakin jauh, tapi kaum muslimin yang kita peringatkan, yang kita tahdzir darinya. Iya. Kaum muslimin yang melihat kita memboikotnya dan menghasung untuk memboikotnya, terselamatkan dari fikir orang ini. Iya, yang kalau seandainya tidak ada tahdzir, kalau seandainya tidak ada hajar, mungkin banyak orang semakin jadi korban dia. Ini maslahat buat kaum muslimin. Yang ketiga, minimalnya maslahat buat al-hajir nafsu, buat kita sendiri yang menghajar. Dan kita tidak dekat dengan dia, kita selamat. Iya, walaupun orang-orang tidak ikut menghajar, minimal kita menjauhi dia, terselamatkan dari kejelekan dia. Minimal. Apalagi ternyata kaum muslim pun akan mendapat manfaat. Itu yang pertama. Iya. Ucapan mereka menyatakan kalau iya, hajar itu semakin membuat jauh, gak ada manfaatnya, salah. Karena tadi, hajar adalah ibadah. Ketika dilakukan adalah bentuk ibadah kepada Allah. Hajar wa tahdhir tadi adalah bentuk pengamalan prinsip al-wala wal-bara. Yang ketiga dalam bentuk dalam rangka tasfiyah wa tarbiyah, menjaga iya kaum muslimin dari syarr dia. Dan yang keempat minimalnya untuk dia sendiri bisa terselamatkan dari pihak yang ditinggalkannya. Berikutnya, kalau itu prinsip kamu, sama dengan kamu menyalahkan apa yang dilakukan para ulama kita. Sejak dulu sampai sekarang, banyak ahlul ahwal batil yang ditahdir, yang dihajar para ulama kita sebagai jauh. Sejak zaman Imam Ahmad misalnya, Hasan al-Qarabisi. Sekian banyak kita baca bagaimana tahdir Imam Ahmad kepada Hasan al-Qarabisi. Apakah dia kemudian rujuk? Enggak. Sebagian banyak tokoh-tokoh sufiyah yang ditahdir diperingatkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa mereka rujuk? Ya banyak, tidak banyak. Di zaman sekarang, Lajnah Daimah, Syekh Ibnu Baz, mentahdir dulu, mentahdir Salman al-Audah, Sabar al-Hawali dan lainnya. Apa mereka rujuk? Sebagian jadi. Siapa lagi? Abdurrahman Abdullah Khalid. Diperingatkan Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai jauh. Yang terakhir misalnya Haji Uri Mahbub bin Hadi. Si ikhwan rahiman rahimakumullah, ini ingat, hati-hati. Subhat itu khattafah wal qulub da'ifah. Maka hati-hati dalam bacaan, pergaulan, atau audio yang didengar, hati-hati. Samar, seakan-akan itu benar. Baik itu ternyata syubhat dari mereka. Namallahu alam bisawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.